Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah akan memfaqihkan, memahamkan agama kepada dia. Maka oleh karenanya, di samping ilmu akidah yang merupakan dasar dari seluruh amal ibadah dan pokok sumber diterima atau tidaknya amal ibadah tersebut, akan tetapi juga ilmu fikih penting, karena kita beribadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ibadah tersebut tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya amal ibadah tersebut tertolak. Oleh karenanya, bagi para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tuntutlah ilmu fikih. Dia penting sebagaimana pentingnya ilmu akidah, penting sebagaimana pentingnya ilmu tauhid. Karena ibadah yang kita kerjakan harus didasari dengan ilmu agama. Tidak akan diterima amal ibadah kita kecuali dengan ilmu agama. Saya melihat ada satu ketimpangan tatkala kita mengkaji akidah dibandingkan dengan mengkaji ilmu fikih. Maka dimulai dari kawan-kawan terdekat kita dahulu, jamaah-jamaah yang memang mereka sangat intens untuk mengkaji ilmu-ilmu di masjid ini. Maka nasihatkan bahwasanya mengkaji ilmu fikih pun diperlukan, terutama orang-orang yang mungkin mereka mempunyai kelapangan waktu, kelapangan kesempatan untuk mengkaji ilmu fikih ini. Dan ilmu fikih seperti yang saya bilang penting sebagaimana pentingnya ilmu akidah. Karena tidak akan bisa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengilmui bagaimana cara beribadah tersebut. Dan dihilangkan bahwa pengajian yang besar di Masjid Imam Syafi'i cuma malam Kamis. Tidak. Malam-malam lain pun penting. Bahkan pembelajaran ilmu bulughul maram ini adalah pembelajaran yang sangat penting, terutama kita baru-baru masuk kepada bab thaharah. Sehingga dari awal kita sudah memahami benar-benar bagaimana cara beribadah kepada Allah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dinasihati kawan-kawan yang cuma memperhatikan ilmu akidah saja tetapi tidak memperhatikan ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini adalah penting sebagaimana pentingnya ilmu akidah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini, apalagi bab ini adalah bab haid. Bab haid adalah mungkin sebagian laki-laki tidak terlalu memperhatikan bab ini. Padahal dia wajib untuk memperhatikan bab ini, karena dia mempunyai istri, dia mempunyai anak-anak perempuan, adik-adik perempuan, kakak, bibi, kemudian ibu, yang perlu dia bimbing dan wajib dia bimbing. Karena itu adalah kewajiban bagi setiap para lelaki. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan penanggung jawab atas mereka. Oleh karenanya, ini bukan hanya ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang perempuan, akan tetapi para laki pun wajib memilikinya ilmu tersebut. Dan ilmu ini sebagaimana yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti semua lelaki wajib mengetahui dan mengilmui ilmu ini. dan saya nasihatkan dengan sangat terutama kepada para pengurus-pengurus masjid, kemudian panitia-panitia kajian, mereka yang seharusnya lebih pantas untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Jangan sampai menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat tatkala majelis ilmu, karena mereka sudah sibuk dengan berbagai macam kepengurusan, menjadi panitia ini dan itu, akan tetapi kemudian tidak dapat ilmu agama. Maka ini adalah sebuah kerugian, bagaikan lilin yang menyinari orang lain, akan tetapi dirinya sendiri terbakar. Maka mohon diperhatikan untuk kajian-kajian selain ilmu akidah, selain malam Kamis, ini juga sangat-sangat diperlukan untuk dipelajari. Dan bahkan sebagian ulama kadang-kadang lebih menikmati ilmu belajar ilmu fikih, karena di dalamnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama yang merupakan menunjukkan kepada luasnya pemahaman-pemahaman para ulama dari mulai semenjak dahulu. Ya, kita bahas bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid. Dan sebelum saya membahas apa yang saya ucapkan tadi, bukan berarti meringis atas apa yang dilihat dari jamaah kok sedikit ketika pengajian fikih ataupun adab, tidak. Tetapi ini adalah sebagai sebuah nasihat, karena ketika tatkala ada seorang pun, hanya seorang mungkin di depan saya tetap akan mengajar. Yang membutuhkan siapa dan yang dibutuhkan siapa, itu yang harus diingat. Bukan berarti meminta jamaah supaya banyak, tidak. Akan tetapi kita memerlukan ilmu ini, memerlukan untuk belajar ilmu agama, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dasar ilmu agama. Dan itu adalah metode manhaj salaf yang selalu digembar-gemborkan, beribadah di atas ilmu, beribadah di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengajar bukan tujuannya adalah banyaknya orang, akan tetapi bagaimana faedah tersebut tersebar di tengah masyarakat, bagaimana ilmu tersebut kaum muslim, umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengilmui akan ilmu-ilmu yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Babul haid, bab haid. Kita akan berikan beberapa mukaddimah tentang haid ini. Yang pertama, pengertian haid. Kalau kita perhatikan secara bahasa, pengertian haid, bahwa haid diambilkan dari kata sala wajara, artinya mengalir dan keluar, mengalir dan keluar ataupun pecah, ya, mengalir, keluar atau pecah, ini arti haid secara bahasa. Adapun haid secara terminologi syar'i, istilah syar'i adalah darah damun tabi'iyah yakhruju min qa'rir rahmi ya'tadul unsa idza balagat fi awqatin ma'lumah. Artinya, darah haid adalah darah tabiat atau darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim, yang keluar dari dalam rahim. Kebiasaan wanita jika ia mendapati keadaan baligh. Jika ia mendapati keadaan baligh di waktu-waktu yang telah ditentukan, di waktu-waktu yang telah ditentukan. Saya ulangi, darah haid adalah darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim wanita, biasa keluar jika telah sampai waktu baligh di waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau kita perhatikan definisi tadi, maka darah haid yaitu darah kebiasaan. Darah kebiasaan di sini maksudnya adalah darah yang memang natural yang ada di dalam tubuh seorang perempuan. Dan subhanallah, ada penjelasan menarik dari seorang ulama besar dari Arab Saudi, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menunjukkan bahwasanya darah tersebut adalah darah kebiasaan. Beliau mengatakan, ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته وإنما يلحقها شيء من الضعف. Oleh sebab karena darah itu adalah darah kebiasaan, maka seorang perempuan keluar banyak darah haid, dia tidak mendapatkan bahaya. Orang kalau keluar darah terus-terusan itu kan berbahaya, kekurangan darah. Nah, ini darah itu karena dia biasa keluar, maka dia tidak membahayakan perempuan. Ini salah satu penjelasan tentang darah kebiasaan. Jadi makanya tadi kita sebutkan darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim. Kata-kata kebiasaan ini penting, dan ini menunjukkan salah satu kudratullah, salah satu kekuasaan Allah terhadap hambanya. Dan saya akan jelaskan nanti tentang kuasa ini. Menarik darah haid ini. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya, karena dia darah kebiasaan, maka dia bukan darah rusak. Artinya darah yang keluar karena ada penyakit atau karena ada kerusakan pada tubuh, tidak ada. Dia adalah darah yang merupakan tabiat natural manusia, perempuan. Yang merupakan tabiat natural perempuan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia darah kebiasaan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan atas anak perempuan dari keturunan Adam. Jadi memang dia darah kebiasaan. Ya, darah kebiasaan. Karena kata muncrat, ya, keluar dengan begitu derasnya, dan maka dia adalah merupakan kebiasaan. Dan maksud kebiasaan ini juga adalah bahwa kebiasaannya keluar sesuai dengan kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada perempuan, yaitu biasaannya keluar setiap bulan. Setiap bulan, kadang-kadang akhir bulan, pertengahan bulan, atau awal bulan. Ini juga makna darah kebiasaan tadi. Jadi perlu digarisbawahi ketika kita menulis definisi tadi, darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim. Maksud darah kebiasaan tadi sudah kita jelaskan bahwa kebiasaan di sini maksudnya adalah darah tabiat natural perempuan yang kalau keluar tidak membahayakannya, yang kalau keluar tidak berpengaruh negatif kepada perempuan tersebut. Dan juga maksud dari kebiasaan berarti dia kebiasaan yang bukan berasal dari penyakit, bukan berasal dari misalkan luka dalam rahim, enggak. Tetapi dia adalah darah kebiasaan. Yang ketiga, maksud kebiasaan juga adalah kebiasaan yang keluar setiap bulan. Setiap bulan, yaitu bulan awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Dan inilah yang membedakan darah haid dengan darah istihadhah yang kita bahas nanti. Kalau darah istihadhah, dia keluar karena ada kerusakan. Ada irq, yaitu usus yang robek, sehingga keluarlah darah. Itu darah istihadhah. Adapun darah haid ini adalah darah yang keluar secara biasa, natural dari seorang perempuan. Memang Allah menciptakannya seperti itu. Nanti penciptaannya darah haid ini menarik, saya akan jelaskan setelah ini. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sebutkan darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim. Dalam rahim. Ini menunjukkan bahwa sumber darah haid itu adalah dalam rahim. Adapun sumber darah istihadhah adalah dari depan rahim. Dalam rahim, depan rahim. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita tadi sebutkan ya'tadul unsa idza balagat. Seorang wanita kebiasaan keluar darah haid jika dia telah sampai apa tadi? Baligh. Seorang wanita keluar darah haid kebiasaannya jika sampai apa? Baligh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya haid adalah tanda baligh. Haid menunjukkan tanda baligh. Dan para ulama membicarakan tentang baligh. Ada yang mengatakan bahwa seorang wanita meskipun dia haid tapi belum sampai umur 9 tahun, maka darah yang keluar bukan dinyatakan sebagai darah haid. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan dibatasi umurnya. Ada yang mengatakan 9 tahun kalau sudah keluar darah haid baru haid. Kalau belum 9 tahun keluar darah maka tidak dikatakan haid atau tidak dikatakan baligh. Berarti dia adalah darah biasa yang keluar dari seorang perempuan. Nanti kita akan bahas ini. Yang jelas perempuan darah haid adalah darah yang kebiasaan keluar dari dalam rahim. Seorang wanita biasa keluar itu jika dia telah sampai batasan baligh. Batasan baligh menunjukkan bahwasanya darah haid adalah tanda kebaligan. Dan ini pendapat yang lebih kuat yang akan kita bahas lebih dalam nanti, bahwa kapan keluar darah meskipun umurnya kurang dari 9 tahun, maka tetap dinyatakan apa? Haid. Meskipun kurang dari 9 tahun. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Fi awqatin ma'lumah. Tadi kita sebutkan dalam definisi, di waktu-waktu yang ditentukan. Maksudnya waktu-waktu yang ma'lum bagi seorang perempuan. Ini kebiasaan wanita haid itu setiap bulan sebagaimana sudah kita sebutkan. Dan kebiasaan wanita keluar darah haidnya sesuai dengan kebiasaan pertama dia. Entah awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan. Paling bergeser sehari dua hari seperti itu. Yang penting awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan. Itu maksud dari pengertian daripada haid. Fi awqatin ma'lumah, yaitu di waktu-waktu yang sudah ma'lum. Waktu-waktu yang merupakan kebiasaan wanita haid. Itu adalah pengertian darah haid. Sekarang, hikmah penciptaan darah haid. Hikmah penciptaan darah haid, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan penciptaannya dulu sebelum kita melihat hikmahnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dalam diri seorang perempuan darah, yang dengan darah ini seorang janin nantinya akan mengambil asupan makanan dari darah tersebut ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Dan darah ini akan dipancarkan oleh Allah melalui rahim ibunya, kemudian ke dalam pusar sang anak tersebut. Makanya jika seorang perempuan telah melahirkan, maka darah tersebut berubah menjadi air susu. Oleh karenanya, wanita yang hamil dan menyusui kebanyakan tidak haid. Tidak keluar darah. Kebiasaan. Kenapa? Karena darah tersebut ketika anaknya menjadi janin, menjadi asupan untuk sang janin. Ketika anaknya sudah dilahirkan, menjadi air susu ibunya. Ya. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, dan sedikit wanita yang hamil dan wanita menyusui itu haid. Karena tadi darahnya digunakan untuk asupan makanan janinnya ataupun menjadi air susu bagi bayinya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalau kita perhatikan, ini yang menarik, perhatikan asal penciptaan darah haid itu sebenarnya adalah dari sebuah plasenta yang ada dalam rahim sang ibu atau sang perempuan. Plasenta ini adalah tempat untuk memasukkan hewan mani atau sel mani ke dalam plasenta tersebut, yang di dalamnya sudah ada sel-sel telur, sehingga jika sel mani datang maka masuk ke dalam plasenta, maka pada saat itu dia bertelur sehingga terjadilah anak. Kalau seandainya hewan itu tidak jadi, maka plasenta ini dengan kudrat ilahi, dengan kudrat al-bari, kekuasaan sang pencipta Allah tabaraka wa ta'ala, dia pecah dan mengeluarkan darah. Itulah darah haid. Jadi darah haid itu sebenarnya di dalam plasenta, yang mana plasenta itu tujuannya adalah tempat untuk mencampurkan sel apa? Mani dengan telur, yang akhirnya berbuah menjadi seorang janin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan, ini saya ambilkan, disebutkan di dalam kitab Khalqul Insan Bainat Tibbi wal Quran. Artinya penciptaan manusia di antara sisi kedokteran dan dari Al-Qur'an. Wa aslu dzalika anna ar-rahima biqudratil bari yatakawanu fihi aghshiyatun makhmaliyah yatabattanu biha ar-rahim. Artinya asal itu adalah bahwa rahim dengan kekuasaan Allah Al-Bari yang sang pencipta, dia termasuk ke dalam sebuah plasenta. Jadi rahim ini dikelilingi oleh plasenta makhmaliyah, ya, yang menutupi plasenta, yang menutupi rahim. Wahiyya mu'addatun lihtidhanil buwaidah wal hayawanil manawi, dan dia adalah disediakan oleh Allah untuk menampung sel-sel telur dan juga hewan ataupun sel-sel mani tadi. Jadi dia ada sel telur di dalamnya dan juga ada sel mani. Fa idza lam yatimut talqih fil mi'adil muhaddad bihikmatillah tamazzaqat al-aghshiyah wa kharaja ithra dzalika damul hayd. Kalau seandainya sel telur dengan sel mani tadi tidak terjadi janin dengan takdir Allah, maka pada waktu yang telah ditentukan, maka dia akan pecah atau robek, maka keluarlah darah haid tersebut. Wa ba'da tuhri yabda'ur rahmi fi 'amali ghisha'in jadid. Setelah suci, maka terjadi lagi plasenta yang baru yang menutupi rahim lagi. Wa hakadha yakunu fi kulli dawratin bi qudratillah. Dan demikianlah selalu di setiap putaran terjadi seperti itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menonton video-video yang disampaikan oleh Syekh, kalau seandainya beliau kalau tidak salah dari Suriah. Di situ disebutkan subhanallah kejadian menarik. Beliau itu dokter yang juga memperhatikan hal yang sangat luar biasa di dalam tubuh manusia. Memang Allah telah berpesan kepada kita, "Wa fi anfusikum afala tubsir." Dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas afala ta'qilu." Kalau penciptaan manusia saja seperti ini indahnya, bagaimana Allah tadi berfirman, sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Dengan seperti itu kita akan mengagungkan Allah. Dan salah satu cara agar tidak masuk ke dalam jurang kesyirikan, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan azan dulu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan selanjutnya yang kita ingin bahas dari darah haid, yaitu kalau sudah tadi hikmah dari darah haid dan juga asal dari darah haid, maka ada permasalahan yang dibincangkan oleh ulama, apakah haid mempunyai umur tertentu, baik awalnya atau akhirnya. Apakah haid mempunyai umur tertentu, baik awalnya atau akhirnya? Misalkan seorang wanita bisa haid pada umur berapa, dan seorang perempuan berhenti haid pada umur berapa? Ada yang mengatakan bahwa perempuan haid pasti umur 9 tahun. Kalau seandainya keluar darah sebelum umur 9 tahun, maka itu bukan darah haid, Mereka mengatakan seperti itu. Dan kalau ada lagi mengatakan bahwa waktu berakhir untuk perempuan haidnya adalah umur 50 tahun. Kalau seandainya perempuan berumur 50 tahun, maka kemudian dia masih keluar setelah 50 tahun, itu bukan darah haid. Ini pendapat-pendapat seperti itu. Tetapi wallahu alam, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tidak ada dalil pembatasan baik dari Al-Quran atau hadis kapan dan umur berapa perempuan haid atau berhenti haid. Tidak ada pembatasan dari Al-Quran atau hadis tentang kapan perempuan bermula haid atau berhenti haid. Jadi yang ukuran kapan ada darah, maka itulah haid. Meskipun umurnya baru 7 tahun, kalau dia sudah keluar darah dan darahnya darah haid, berarti dia haid. Meskipun umurnya 70 tahun, kalau masih keluar darah haid dan darahnya darah haid, maka dia adalah haid. Lihat perkataan yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, menyebutkan kullu hadza indi khata, semua ini menurutku keliru. Artinya pembatasan-pembatasan ini, bahwa 9 tahun keluar haid, keluar darah haid baru itu haid, sedangkan sebelumnya enggak, maka ini tidak benar. Kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, ini semuanya menurutku tidak benar. Li'anna al-marja' fi jami'i dhalika ila wujud. Artinya, karena yang menjadi ukuran di dalam suluhar itu adalah keberadaan darah. Fa'ayyu qadrin wujid fi ayyi halin wa sinnin wajaba ja'luhu haidhan. Maka berapapun terdapat darahnya dalam keadaan atau umur berapapun, maka wajib menjadikan darah tersebut adalah darah haid. Ya. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza saluha an yakuna haidan, famata ra'atil mar'atu damal ma'rufa 'indan nisa" annahu haidun fahuwa haidun. Jika telah cocok dia mendapatkan haid, maka kapan seorang perempuan melihat darah yang dikenal di tengah-tengah perempuan bahwasanya itu adalah darah haid, maka ia adalah haid. Ini permasalahan pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu umur berapa perempuan haid dan berhenti haid. Maka jawabannya dikembalikan kepada apa tadi? Hah? Ada atau tidaknya darah. Permasalahan yang kedua, yaitu masa haid berapa lama? Masa haid itu berapa lama? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang masa haid. Jadi masa itu maksudnya gini. Ada orang haid 10 hari. Ada wanita haid 10 hari. Ada wanita haid 15 hari. Masa yang paling sedikit ataupun paling pendek berapa hari? 1 hari 1 malam kah? Atau 3 hari 3 malam kah? Atau enggak, saya enggak nanya. Saya cuma ngomong ya. Atau 10 hari atau 15 hari kah? Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, ini pun belum ada dalil yang kuat, sahih, sharih, kuat, sah, dan rinci yang menunjukkan bahwa masa haid waktunya sekian. Masa haid waktunya sekian. Makanya tidak ada masa haid batasan waktunya, baik secara paling minim atau paling maksimal. Ini perlu digarisbawahi. Tidak ada batasan masa haid, baik paling minim atau paling maksimal. Yang menjadi ukuran kembali kepada apa? Eksistensi darahnya tadi, keberadaan darahnya tadi. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang permasalahan selanjutnya yang kita perlu bahas juga, yaitu warna darah haid. Ini semua mukaddimah ya. Nanti kita akan masuk kepada hadis insyaallah sebentar lagi. Warna darah haid ada sekitar 4 macam. Yang pertama yaitu hitam pekat. Ini sebagaimana hadis yang nanti kita baca. Hadis riwayat Aisyah dari Abu Dawud An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana damul haidhi fa innahu aswad." Jika dia darah haid, sesungguhnya dia darah hitam. Aswadu yu'raf atau yu'rif. Hitam yang dikenal, kalau pakai yu'raf pakai fathah. Atau yu'rif yang berbau. Ya. Jadi nanti kita baca hadisnya itu, di sana ada kata-kata yu'raf dan yu'rif. Insyaallah kita baca sebentar lagi. Nah, nanti ada di dalam hadis itu yu'rafu atau yu'rifu. Bisa dua ya. Kalau dia atas yu'rafu maka berarti dikenal. Dikenal para perempuan. Kalau yu'rifu berarti bau menyengat atau ya baunya menyengat. Ya. Nah, ada pembicaraan kembali kepada plasenta tadi. Kenapa dia baunya menyengat dan kental? Karena apa? Ada yang tahu? Karena apa? Pecah, plasenta yang pecah tadi ikut. Subhanallah. Ya. Dan ini di saya baca tadi bahwa setelah penelitian disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Alam, Fathuzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, bahwa penemuan ilmiah kedokteran setelah diperiksa materi yang ada dalam darah haid itu darah plus plasenta, makanya dia kental dan juga baunya menyengat. Plasenta yang kalau seorang perempuan melahirkan ya, yang belum pernah menghadiri kelahiran istrinya tidak akan pernah tahu. Apalagi suami-suami yang takut keluar apa di samping istrinya. Dia pingsan duluan sebelum istrinya. Ya. Itu keluar plasenta. Yang kalau seandainya sudah keluar sudah dibuang. Itu sebenarnya sebuah kudratullah ya azza wa jalla. Itu adalah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Dan itu baunya menyengat. Nah kalau tidak jadi kandungan, maka dia akan keluar bersamaan dengan darah haid yang menjadikan dia hitam. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang pertama adalah warna darah haid itu hitam, pekat. Yang kedua, yaitu warna darah haid adalah merah, karena asal warna adalah merah. Karena asal warna adalah merah. Kemudian warna darah haid yang ketiga yaitu as-sufrah, kekuning-kuningan. Merah kekuning-kuningan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Seperti warna darah dan lebih condong kepada warna merah. Jadi merah kekuning-kuningan. Kemudian yang keempat, keruh. Ya. Keruh. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian Imam Ad-Darimi, kemudian Imam Bukhari secara ta'liq, bahwa Al-Qamah bin Abi Al-Qamah meriwayatkan dari ibunya. Ibunya adalah orang yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya bercerita, kanan nisa yab'athna ila Aisyata ummil mu'minin bid-darajah fihal qursub. Artinya, para perempuan memperlihatkan kepada Aisyah, yaitu sebuah kain yang di dalamnya terdapat darah, as-sufrah min damil haid, darah yang warnanya merah kekuning-kuningan karena darah haid. Yas'alnaha 'anil shalah, apakah wanita yang keluar darah seperti ini wajib salat? Fataqulu lahunna la ta'jalna hatta tarayinna al-qissatal bayda. Jangan kalian tergesa-gesa. Artinya ini darah haid yang tadi keruh ataupun tadi merah kekuning-kuningan, itu adalah darah haid sampai keluar lendir putih. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa darah haid adalah keruh ataupun merah kuning-kuningan atau merah atau hitam pekat. Baik. Sekarang kita baca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam babul haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Inna Fatimah binta Abi Hubaisin kanat tustahadhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna damal haidhi damun aswadu yu'raf. Fa idza kana dhalika famsiki 'anil shalah. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي." رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaisy pernah beristihadhah, keluar darah penyakitnya, maka berwarna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal. Jika keadaannya seperti itu, maka berhentilah melakukan sholat. Namun, apabila tidak seperti itu, maka berwudulah, lalu kerjakanlah sholat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, serta Al-Hakim. Namun, hadis ini dianggap mungkar oleh Abu Hatim. Dari Aisyah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah sudah sangat sering kita lewati. Dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya kita langsung kepada biografi Fatimah bintu Abi Hubaysh. Ya. Dan Fatimah bintu Abi Hubaysh ini pun juga telah kita bicarakan pada waktu tentang pembatal-pembatal wudu. Lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Maka kita akan dapati bahwa Aisyah, Fatimah binti Abi Hubaysh, kita sudah pelajari. Yang menarik dari Fatimah binti Abi Hubaysh, beliau adalah wanita, ya, salah satu dari wanita di zaman Rasulullah SAW yang istihadah, sangat sering keluar darah istihadah. Dan anak-anak dari Abu Hubaysh ini banyak yang istihadah. Fatimah binti Abi Hubaysh, Asma bintu Abi Hubaysh, banyak yang istihadah. Dan ini merupakan ujian bagi perempuan. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu istihadah. Baik. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini, yaitu makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Fatimah bintu Abi Hubaysh pernah beristihadah. Istihadah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, istihadah adalah darah yang keluar karena penyakit. Darah yang keluar karena penyakit. Dan saya ulangi, darah yang keluar dari depan rahim karena penyakit, yaitu karena kerusakan usus yang ada depan rahim. Ususnya disebut dengan azil, usus azil. Ususnya disebut dengan usus azil. Ini yang robek, yang menyebabkan keluarnya darah istihadah. Baik. Nanti kita akan sebutkan apa perbedaan istihadah dengan darah haid. Pernah istihadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal. Ini kalau seandainya kita mengatakan damu, inna damal haidi damun aswadu yu'raf, artinya maka sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal. Kalau dikasih yu'rif, ya, maka sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang berbau pekat, menyengat. Nah, begitu terjemahannya. Jadi dua-duanya boleh, entah yu'raf atau yu'rif, dua-duanya boleh. Kalau yu'raf berarti sudah dikenal. Wanita haid tahu itu warnanya, kemudian perempuan tahu itu darah haid. Atau yu'rif, maka dia adalah darah hitam yang baunya menyengat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jika keadaannya seperti itu, maka berhentilah melakukan sholat. Artinya, kalau keluar darah haid, maka tidak boleh sholat. Berhenti sholat di sini maksudnya tidak boleh sholat. Dan kalau memaksakan sholat tidak sah dan bahkan berdosa. Ya, kita lanjutkan. Namun apabila tidak seperti itu, artinya apabila darahnya tidak keluar seperti yang disebutkan tadi, hitam yang dikenal atau hitam baunya menyengat, maka berwudulah. Tetap wajib sholat dengan cara berwudu. Dalam riwayat yang lain nanti membasuh kemaluannya, lalu kerjakan sholat. Artinya wanita yang istihadah itu sama dengan wanita yang suci, tidak ada bedanya. Tetap wajib sholat, wajib puasa. Yang membedakannya hanya nanti ketika dia ingin berwudu, dia wajib membasuh kemaluannya dulu. Baru setelah itu dia berwudu, baru setelah itu dia sholat. Adapun hukum-hukum lainnya, semuanya sama dengan wanita suci. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita istihadhah sama dengan wanita suci. Nanti kita akan sebutkan ya dalam hukum dan pelajaran kita bisa ambil. Namun apabila tidak seperti itu, maka berwudulah lalu kerjakanlah sholat. Artinya tidak seperti itu, maksudnya tidak keluar darah seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita haid dia bisa mengenal dirinya haid, satu, dengan darah. Mohon dicatat ini. Wanita bisa mengenal dirinya sedang haid, yaitu mengenali darah. Mengenali darah. Yang kedua, yaitu dengan mengenali kebiasaannya. Artinya wanita tersebut mempunyai kebiasaan keluarnya darah haid. Kapan kebiasaannya? Apakah awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan? Yang ketiga, wanita bisa mengetahui darah haid itu adalah haid atau tidak, yaitu dengan melihat kerabat-kerabatnya, ibunya, kakaknya, adik perempuannya, ataupun anak-anaknya. Karena ada sebagian perempuan yang tidak punya kebiasaan, tidak juga bisa mengenal darah, maka pada saat itu dilihat ibunya, kapan ibunya haid. Kalau ibunya haid awal bulan, maka kalau dia keluar di awal bulan berarti darah haid. Berarti yang keluar di pertengahan bulan atau akhir bulan bukan darah haid. Paham maksud saya? Saya ulangi. Wanita bisa mengenal darah yang keluar dari rahimnya itu adalah darah haid atau tidak dengan tiga sebab. Atau tiga cara. Cara yang pertama tadi apa? Dengan mengenali darah. Cara yang kedua dengan kebiasaan. Berarti kalau kebiasaannya keluar awal bulan, maka lalu keluar di akhir bulan, maka itu darah haid atau tidak? Bukan, itu darah istihadhah berarti. Baik. Kalau enggak punya kebiasaan, tidak juga bisa mengenali darah, maka dia lihat kerabatnya. Kalau kerabatnya keluar di awal bulan, maka wanita ini kalau melihat kerabatnya keluar di awal bulan, wanita ini keluar di awal bulan berarti, berarti apa? Haid. Kalau keluar di akhir bulan berarti apa? Istihadhah. Paham ini? Dan penentuan darah haid ini sebagai, jujur saja Pak, para ulama mengatakan bahwa annababal haid min as'abi abwabil fiqh wa aktsaruha ghumudan. Bab haid ini adalah bab yang paling luas dari bab fikih dan paling banyak, paling sulit permasalahan. Artinya orang dikatakan faqih apabila dia benar-benar menguasai bab haid. Dan dengan ini ulama-ulama ahlu sunnah kadang-kadang dicela. Ulama haid dan nifas katanya. Ya, tidak membicarakan jihad. Orang-orang membicarakan jihad, dia membicarakan haid dan nifas. Enggak ya, semua kita bicarakan, baik haid dan nifas ataupun berjihad. Tidak pernah membicarakan Suriah, Palestina, Yaman. Lalu kita kalau kita bicarakan ngapain? Bisa apa? Saya tanya. Kalau saya sekarang bicara habis-habisan tentang Suriah, tentang Palestina, tentang Yaman, bisa ngapain? Doa. Itu yang paling penting. Adapun setiap majelis dibicarakan, setiap ini bicarakan. Keputusan PBB hari ini begini, keputusan ini seperti ini. Rusia sekarang begini. Ya, itukah yang diperlukan? Tidak, doa. Yang diperlukan mereka doa. Dan banyak ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya sekali lagi ulama-ulama seperti sekali bersyekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani rahimahullah, mereka disebut sebagai ulama-ulama haid dan nifas. Dan ini adalah pencelaan terhadap mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi, darah haid bisa dikenal dengan tiga cara. Yaitu dengan kebiasaan, warna, kemudian kerabat. Taib. Kita lanjutkan. Dan namun apabila tidak seperti itu, maka berwudulah lalu kerjakanlah sholat, karena dia istihadah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Namun hadis ini dianggap mungkar oleh Abu Hatim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang mensahihkan hadis ini banyak. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Al-Hakim, kemudian Az-Zahabi, kemudian Ibnu Hazm, An-Nawawi, kemudian Al-Albani yang menghasankan hadis ini. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sahih minimal hasan. Hadis ini sahih minimal hasan. Baik. Poin yang ketiga, yaitu pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah istihadhah. Makna istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar di selain waktu haid, disebabkan karena penyakit atau kerusakan pada usus di depan rongga rahim. Istihadhah adalah darah yang keluar di selain waktu haid, disebabkan karena penyakit atau kerusakan pada usus atau urat. Urat lebih tepat ya. Ya. Atau urat. Kalau ini apa nih namanya? Urat ya. Urat di depan mulut rongga rahim. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu hadis ini menunjukkan tentang warna darah haid. Hadis ini menunjukkan tentang warna darah haid. Warna darah haid yaitu hitam, pekat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tambahan-tambahannya tadi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan juga jika seorang terkena darah haid, maka dia berhenti dan tidak boleh sholat. Berhenti dan tidak boleh sholat. Atau lebih tepatnya, haid menghalangi seorang wanita untuk sholat. Haid menghalangi seorang wanita untuk sholat. Hadis ini juga memberikan pelajaran tentang perbedaan wanita haid dengan wanita istihadhah. Apa bedanya wanita haid dan wanita istihadhah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, wanita haid diharamkan sholat, puasa, dan hukum-hukum lainnya. Sedang istihadhah, dia seperti wanita suci. Istihadhah seperti wanita suci. Yang kedua, perbedaan wanita haid dan istihadhah, yaitu wanita haid mandi tatkala suci dari haidnya. Sedangkan wanita istihadhah tidak wajib mandi, hanya dianjurkan. Tidak wajib mandi, hanya dianjurkan. Kemudian perbedaan wanita haid dan istihadhah yang ketiga, yaitu haid keluar di waktu kebiasaan haid, dan istihadhah keluar di luar kebiasaan haid. Haid keluar di waktu kebiasaan haid dan istihadhah keluar di waktu selain kebiasaan haid. Kemudian perbedaan antara haid dan istihadhah dilihat dari darah. Darah haid thakhin, tebal, pekat. Darah istihadhah raqiq, tipis, encer. Yang kedua, perbedaan haid dan istihadhah dilihat dari darah. Yang kedua, darah haid baunya menyengat. Darah istihadhah tidak ada bau. Yang ketiga, yang ketiga dari apa ini? Perbedaan antara haid dan nifas dilihat dari darah. Darah haid, ya, darah istihadhah tidak ada, tidak ada bau. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, darah haid apa namanya, ya, tajammat, menyatu, atau apanya menjadi menggumpal. Sedangkan istihadhah cair. Ini perbedaan-perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu, dengan apa seorang wanita mulai menentukan haidnya? Jangan ditulis dulu, lihat dulu saya. Dengan apa seorang wanita mulai menentukan haidnya? Maksud dari pembicaraan ini adalah, kita katakan tadi wanita menentukan haidnya itu dengan tiga. Pertama, dengan warna darah. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, dengan kerabat. Ini yang dari tiga ini mana yang didahulukan? Apakah kebiasaan, ataukah darah, atau kerabat? Maka wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita lihat hadis-hadis Rasul, maka kebiasaan lebih dahulu dilihat. Jadi yang menjadi patokan seorang wanita bisa haid dilihat dari kebiasaannya. Kalau enggak punya kebiasaan baru berpindah lihat apa? darahnya. Kalau tidak punya kebiasaan, tidak juga bisa membedakan darah, maka lihat kerabat. Jadi urutannya adalah kebiasaan, lalu darah, lalu kerabat. Apa yang ditulis, Ustaz? Yang ditulis adalah cara wanita menentukan darah haid yang rajih pertama kali dengan kebiasaan. Yang rajih pertama kali dengan kebiasaan. Apa dalil yang menunjukkan rajih ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, fa idza aqbalatil haidhah, jika datang masa haid. Nah, ini menunjukkan apa? Biasa. Jika datang masa haid, artinya ada kebiasaan. Fatrukis shalah, maka tinggalkanlah salat. Ini para ikhwan, itu hadis diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Baik. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis yang pertama. Dan saya ingin menambahkan beberapa hal, yaitu apa saja yang dilarang bagi wanita haid kalau dia sedang haid. Ini tambahan yang belum ada dari hadis kita. Apa saja yang dilarang dari wanita haid apabila dia sedang haid? Yang pertama, salat. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa idza aqbalatil haidatu fada'is salah, jika telah datang waktu haid, maka tinggalkanlah salat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dilarang untuk wanita haid melakukannya, puasa. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita kalau sudah haid maka dia tidak salat dan tidak puasa? Yang ketiga, tawaf di Baitullah, dilarang untuk wanita haid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah waktu itu dalam keadaan haid. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait hatta tathuri. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji, selain kamu tidak boleh tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Yang keempat, mengusap Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an atau mushaf. Ini dilarang bagi wanita yang haid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dan juga Imam Ad-Daruqutni, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang mengusap atau memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Yang kelima, yaitu, dan yang kelima ini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, tapi kita sebutkan dulu, nanti baru kita baca hadisnya sesuai dengan perbedaan yang ada. Duduk di masjid. Wanita haid diharamkan untuk duduk di masjid berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, fa inni la uhillul masjida li haidhin wala junub. Aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid dan junub. Yang keenam, yaitu yang diharamkan bagi perempuan ketika haid adalah melakukan hubungan badan di kemaluan tatkala haid. Melakukan hubungan badan tatkala di kemaluan tatkala haid. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud. Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid, artinya di kemaluannya, atau wanita di duburnya, atau mendatangi seorang tukang ramal, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia diturunkan, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, talak. Wanita yang haid, ya, maka jika ditalak dalam keadaan haid, maka talaknya itu talak bid'ah, tidak sah. Disuruh sampai suci baru ditalak. Setelah suci pun jangan digauli dulu, suci langsung talak, baru itu talak yang sah. Adapun talak tatkala haid, maka tidak sah. Kalau talak tatkala hamil, sah, tidak ada larangan, ya. Kemudian yang ke 8, yaitu seorang perempuan. Oh, ini tidak masuk. Yang ke-8 tidak masuk. Ya, ya, itu saja hukum-hukum bagi perempuan apabila dia wanita haid, maka dilarang hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu wanita yang haid. Tadi kita sebutkan dia tidak boleh mengerjakan sholat. Maka apabila wanita tersebut suci di waktu asar, wajibkah dia sholat asar? Nah, ini pertanyaannya. Wanita tersebut suci di waktu asar, wajibkah dia sholat asar? Maka jawabannya iya, wajib. Jika suci di waktu isya, wajibkah dia sholat isya? Iya, wajib sholat isya. Yang menjadi khilaf di antara para ulama adalah wajibkah dia sholat zuhur jika dia suci di waktu asar. Wanita suci di waktu asar, apakah dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar? Paham pertanyaannya? Paham masalahnya? Nah, di sini terjadi khilaf di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa apabila wanita suci di waktu asar, maka pendapat pertama, dia berarti wajib sholat zuhur dan asar dijamak, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Di waktu mana? Waktu asar. Kenapa demikian? Karena kalau kita ingin menjamak, bisa zuhur dan asar dijamak. Nah, itu jawabannya. Karena kalau orang menjamak, bisa dia jamak takdim atau jamak takhir. Artinya, waktu asar bisa juga ditarik sholat zuhur ke asar, atau sholat asar ke zuhur bisa ditarik. Berdasarkan hal inilah, maka sebagian ulama berpendapat jika wanita suci di waktu asar, maka berarti dia sholat zuhur kemudian asar. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wallahu a'lam, bahwa dia hanya wajib sholat asar. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Baik. Permasalahan selanjutnya, jangan ditulis dulu. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan haid juga, yaitu seorang wanita mendengar azan zuhur jam 00:30. Karena satu dan lain hal, dia baru bisa sholat 01:30. Azannya berapa, jam berapa? 01:30. Karena satu dan lain hal, dia baru bisa sholat atau mau sholat 01:30. Berarti 1 jam. Pas mau berwudu, keluar darah haid. Pertanyaannya, kalau wanita ini nantinya setelah sepekan itu suci, suci, maka apakah sholat zuhur tadi diqadha atau tidak? Ya, sholat zuhur tadi diqadha atau tidak? Paham gak masalahnya? Susah jadi wanita ya. Berat ya. Baik, pendapat pertama yaitu wajib mengqadha, dan ini pendapat jumhur. Artinya, kalau seandainya dia nanti suci setelah sepekan, zuhurnya tadi dia qadha. Oh, kapan Ustaz? Lawang dia sucinya habis maghrib. Ya berarti sholat zuhur dulu baru maghrib sebagai qadha-nya. Paham? Baik. Pendapat yang kedua, yaitu tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena waktunya masih cukup dia mengerjakan sholat zuhur. Tetapi karena haid, maka tidak wajib atasnya waktu itu. Kira-kira kalau antum jadi ulamanya, milih mana? Kayaknya dua, Ustaz. Kayaknya ya. Milih mana? Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada pendapat yang ketiga. Ustaz, pendapat ketiga gimana? Kalau seandainya wanita itu kok ditanyakan, kenapa sholat baru mau sholat 01:30? Kalau memang akibat dia teledor, ingin melihat sinetron episode terakhir, baru dia bisa sholat 01:30 karena sifat teledornya, atau misalkan sibuk berdagang, sibuk melayani pelanggan, sibuk mau olah nasi kuning misalkan, maka pada saat itu ya wajib dia mengqadha. Tidak wajib dia mengqadha. Kenapa? Karena dia teledor. Kesalahan dia. Tapi kalau seandainya dia ada kesibukan, maka tidak wajib dia mengqadha. Wallahu a'lam, pendapat kedua lebih kuat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wajib dia mengqadha. Sedangkan waktu itu dia sudah tidak wajib menjadi seorang yang sholat. Tidak diwajibkan sholat atasnya. Ustaz, ini yang terakhir gimana cara nulisnya? Catat. Tulisnya adalah begini. Masalah. Apabila wanita haid setelah masuk waktu sholat. Apabila wanita haid setelah masuk waktu sholat, apakah wajib baginya mengqadha sholat itu jika dia suci? Ulangi. Apabila wanita haid setelah masuk waktu sholat, apakah wajib baginya mengqadha sholat itu jika dia suci? Sudah? Tulis? Sebutkan di tiga pendapat tadi. Pertama apa? Pendapat jumhur. Apa? Wajib. Yang kedua yaitu tidak wajib. Yang ketiga dirinci. Kalau seandainya dia teledor, maka wajib mengqadha. Kalau tidak teledor, maka tidak wajib mengqadha. Dan kita kuatkan pendapat yang kedua, yaitu dia diwajibkan hanya sholat tatkala dia suci, sholat yang dia pada waktu itu suci. Sucinya di asar, ya berarti sholat asarnya wajib. Sucinya maghrib, ya berarti sholat maghribnya wajib. Demikian. Wallahu a'lam. Sepertinya habis waktu kita, sudah 1 jam setengah kita belajar, alhamdulillah. Dan untuk waktu-waktu seperti ini, sholat isya cepat, ya. Saya perkirakan pelajaran-pelajaran di malam hari itu waktunya dari mulai jam 7.50 atau jam 6.50 sampai jam 1 jam setengah pokoknya. Ya, 1 jam setengah. Jadi jam 6.50 kemudian sampai 1 jam setengah setelahnya. Ini sudah kita 1 jam setengah. Silahkan sekarang masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan via BBM. Barakallahu fiik. Apakah termasuk ghulu jika seorang wanita sudah mengetahui bahwa kebiasaan ia haid sekitar 7-8 hari, namun di hari ke-6 atau ke-7 terkadang darah haid sudah tidak keluar dalam waktu beberapa jam, sehingga ia melaksanakan mandi bersih dan sholat, namun beberapa jam kemudian darah haid keluar lagi dalam beberapa tetes dan jelas? Bagaimana Ustadz mengatasi hal tersebut? Karena takut banyak meninggalkan sholat ketika saya mengira haid tersebut telah selesai. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jawabannya seperti yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha. La ta'jalna hatta tarayinnal qissatal bayda. Jangan tergesa-gesa. Itu sudah hikmah Allah terhadap perempuan. Ya. Yang mana mereka ketika haid tidak boleh sholat. Maka apabila dia tergesa-gesa padahal belum waktunya, maka sama saja sebenarnya sholatnya tidak sah. Maka ini persis sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah, la ta'jalna, dalam riwayat yang lain la ta'jalanna. Jangan kalian wahai para perempuan tergesa-gesa sampai kalian melihat lendir putih. Ya. Adapun perasaan, oh Ustaz, seminggu kada sembahyang, kada sholat, terasa kayak apa? Itu salah satu trik iblis mengganggu manusia tidak patuh kepada perintah Allah. Jadi patuh pada perintah Allah itu baik perintah kita taati atau larangan kita jauhi. Itu namanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Ibu-ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bapak-bapak libur pertanyaan karena enggak pernah merasakan. Silakan ibu-ibu. Nah. Begini lah Pak Ustaz. Ada seorang ibu yang keguguran itu usia ya, apa baru 2 bulan katanya kan belum dikasih. Gimana ibu? Keguguran. Ya, mohon mic-nya diganti dulu, Bu. Itu mic-nya diberikan. Ya, silakan, Bu. Ulangi, Bu, dari pertama. Ada ibu yang keguguran. Iya, keguguran, usia janinnya tuh 2 bulan, Ustaz. Itu kan belum ada ruhnya ya, Ustaz ya. Apakah wajib janinnya itu dikubur, dikasih nama, terus di seperti layaknya jenazah gitu. Terus yang kedua Ustadz, janinnya itu ada yang tidak mengetahui kalau itu janin itu, jadi dihancur terus dibuang begitu saja, apakah dia berdosa apa gimana Ustadz hukumnya? Iya. Ya begitu Pak Ustadz, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka untuk janin keguguran, kalau seandainya sudah lewat dari 4 bulan, yang mana 4 bulan tersebut sebenarnya sudah manusia karena dia hidup dan ditiupkan ruh padanya, maka yang pertama, kalau keguguran berarti dia seperti melahirkan seorang anak. Dan kalau melahirkan seorang anak, maka wallahu alam tidak mengapa diberi nama, kemudian tidak mengapa diakikahi. Meskipun tidak sewajib kalau seandainya dia mengakikahi anaknya. Makanya saya katakan tidak mengapa diberi nama, tidak mengapa diakikahi. Adapun tata cara penguburannya, maka karena dia manusia dan biasanya kalau sudah 4 bulan itu ada semacam anggota-anggota tubuh yang sudah mulai terlihat, maka dia dikuburkan seperti manusia. Mungkin tidak dimandikan, akan tetapi dikafani dan dikuburkan sebagaimana manusia. Adapun kalau seandainya sebelum ditiupkan ruh, yaitu sebelum 2 bulan atau sebelum 4 bulan bagaimana yang ditanyakan tadi, 2 bulan, maka ini adalah gumpalan darah dan gumpalan daging dan belum menjadi ruh manusia, maka pada belum menjadi manusia atau belum ditiupkan ruh padanya, maka pada saat itu kalau dia keguguran sebelum 4 bulan maka tidak perlu untuk di akikahi atau dinamai, dan gumpalan darah yang keluar tersebut maka dianggap sebagai gumpalan darah biasa, bisa dia kubur dan itu lebih baik, atau dia buang tidak mengapa. Ya. Ustaz, kadang-kadang 2 bulan sudah kelihatan bentuk-bentuknya. Maka jawabannya kita lebih percaya kepada hadis Rasul bahwasanya peniupan ruh pada 4 bulan. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang menggugurkan. Kalau tadi keguguran, menggugurkan anak. Ini saya lebih lebarkan. Bolehkah menggugurkan anak sebelum ditiupkannya ruh? Artinya sebelum janin berumur 4 bulan. Seperti seorang perempuan yang berzina. Baik wanita itu sudah menikah atau belum menikah, maka kemudian dia hamil, maka apakah dia wajib untuk boleh untuk menggugurkan kandungannya atau tidak? Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan haram untuk digugurkan meskipun belum ditiupkan ruh. Dan yang kedua, boleh digugurkan, mutlak boleh. Yang ketiga, dengan syarat. Syaratnya yaitu tidak membahayakan dirinya, kemudian mendapatkan izin dari suami. Dan ini beberapa kejadian, baik itu kejadiannya buruk atau kejadiannya baik. Maksud saya apa? Kejadiannya buruk seperti hamil tadi di luar nikah, zina. Atau kejadiannya baik, dalam artian baik menurut orang ini, meskipun dia mendapatkan musibah sebenarnya, seperti seorang yang diperkosa. Orang yang diperkosa tidak berdosa dia. Wanita yang diperkosa, dia demi untuk menghilangkan aib pada dirinya karena hamil di luar nikah, maka dia menggugurkan. Bolehkah ini? Maka menurut tadi, perbedaan pendapat tadi, ada yang membolehkan. sebelum ditiupkan ruh padanya. Keadaan baik juga adalah seperti ini kejadiannya. Saya baru-baru ditanya, istrinya hamil baru-baru ini, sedangkan tahun depan dia berdua ditakdirkan mendapatkan kuota untuk naik haji. Milih mana? Anakkah atau hajikah? Nah, bapak-bapak kalau dipilihkan mana? Ibu, pilih mana, Bu? Hah? Anak atau haji? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lebih condong kepada pendapat bahwa haram mutlak untuk ditiupkan, baik sebelum ditiupkan atau setelah ditiupkan ruh. Karena tujuan pernikahan adalah mendapatkan anak. Tujuan pernikahan adalah mendapatkan anak. Dan anak adalah anugerah pemberian Allah. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Allah memberikan hibah, anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki, dan memberikan hibah kepada siapa yang dikehendakinya anak perempuan. Dan Allah mencampurkan antara laki-laki dan perempuan, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Maka ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan digugurkan kalau dalam keadaan seperti ini. Adapun wanita yang tadi diperkosa, maka dia tidak mengapa menggugurkannya. Ataupun hari ini diperkosa, besok dia pergi ke dokter untuk memeriksa apakah dia hamil atau tidak. Kalau ternyata hamil, maka dia tidak mengapa untuk menggugurkannya demi menutup aibnya. Karena kalau hamil akan ditanya mana suaminya. Itu diperkosa. Kecuali kalau sang anak, nah ini permasalahan lain lagi. Saya barusan ditanya lagi, bagaimana hukumnya kalau hamil di luar nikah? Kemudian tatkala hamil di luar nikah, zina berarti antara suami, antara laki-laki dan perempuan, menikah. Pas menikahnya pun di luar kota tanpa bapak wali. Ini kezaliman ditambah kezaliman. Menikah di saat hamil bermasalah, menikah tanpa wali lebih masalah. Menikah saat hamil terjadi perbedaan pendapat yang terlalu. Mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan boleh wanita hamil dinikahi. Mazhab Ahmad dan Malik tidak boleh. Dan saya lebih condong kepada itu, tidak boleh dan tidak sah pernikahan. Yang lebih ini lagi, kalau dia punya anak, baru bertanya sekarang, anaknya 15. Baru bertanya sekarang, apa status sang anak? Bahkan bercucu. Ya. Status sang anak gimana? Dinasabkan kepada siapa? Karena kalau itu kita katakan nikahnya tidak sah, berarti zina. Meskipun mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nikahnya sah kalau seandainya yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya. Adapun kalau nikahnya dengan laki-laki yang bukan menzinahinya, maka tidak sah. Maka kalau nikahnya sah, berarti nikahnya syubhat, berarti anaknya pun boleh dinasabkan kepada bapaknya. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kalau tidak sah, kalau tidak boleh menikah, tetap menikah menurut pendapat yang kedua, yaitu tidak boleh, maka berarti ini tidak sah pernikahannya. Berarti selama ini dia zina. Nah, bagaimana ini status anak-anaknya? Kalau kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i ataupun mazhab Abu Hanifah, atau dia mentaklid mazhab itu, maka selesai urusan. Tapi kalau seandainya dia mengambil pendapat yang mengatakan haram, dan hasil dan nikahnya tidak sah, berarti dia harus mengulang pernikahan. Mengulang selesai, mudah. Untuk mengulang mudah. Ya. Ada wali, ijab kabul, mahar, saksi dua, selesai. Tidak perlu harus rame-rame, enggak perlu. Baik. Tapi yang jadi masalah ini anaknya. Anaknya dinasabkan kemana? Maka wallahu alam, kalau dikatakan itu adalah anak zina, maka dinasabkan ke ibu dan orang dan keturunan ibu. Ya, jadi misalkan namanya siapa? Supaya tidak menyinggung seseorang, Pulpen binti Migrovah. Migrovah tahu? Gayung. Pulpen binti Migrovah. Dinas Pulpen bin Migrovah. Dinasabkan kepada ibunya atau kepada keluarga ibunya. Pulpen bin keluarga fulan. Keluarga ibu. Dan ini semua adalah buruknya zina. Memutuskan apa? Nasab, keturunan. Maka hati-hati anak perempuan kita. Di zaman sekarang, Pak, tontonan, lingkungan, ya, hati-hati benar terhadap anak perempuan kita. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berhubungan kemaluan dengan wanita yang istihadhah? Sudah terjawab sebenarnya. Apa? Boleh, karena dia seperti wanita suci. Bagaimana bila ada pertanyaan yang lebih vulgar? Ulun melihat saatnya pas embernya masuk ada banyunya, artinya ada darahnya pada ember itu. Nah, bukan urusan, karena dia darah istihadhah. Bukan urusan itu, artinya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana bila seorang wanita haid dan ia bersih pada waktu subuh dan ia mandi, kemudian waktu zuhur keluar lagi, dibiarkan sampai asar dan maghrib, takut keluar lagi, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya gimana? Turan bapak-bapak sudah bisa jawab. Makanya para ulama mengatakan bahwa babul haid adalah awsa'u abwabil fiqh. Bab haid itu adalah bab fikih yang paling luas. Coba gimana nih jawabnya? Wanita haid suci subuh, mandi, zuhur keluar lagi. Ya. Apa yang dia kerjakan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Hah? Yang bisa jawab saya kasih pulpen. Silakan, Mas. Mas Farhan. Kasih mic. Jawabannya sesuai dengan hadis Aisyah tadi yang berbunyi la ta'jal hatta taruni fi qissatil baydha. Janganlah tergesa-gesa sampai kelihatan lendir warna putih. Jadi dia sholat enggak? Ini masalahnya. Terus terang aja madum. Salat enggak? Tidak, Ustaz. Tidak salat. Dia harus menunggu gitu. Dia harus menunggu. Baik. Ada yang lain? Mas. Tapi kurang tepat jawabannya. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Sebenarnya pertanyaan ini sudah kita bisa jawab. Cuma karena dia adalah sebuah pertanyaan, maka kaedah tadi kita agak lupa dan susah untuk meletakkan pada sebuah pertanyaan. Ini yang sering saya singgung. Kadang fatwa tidak sama dengan ilmu yang kita pelajari. Coba perhatikan sekarang waktu subuh. Dia berhenti subuh, kemudian dia mandi. harus ditanya, mandi apakah benar-benar dia dalam keadaan suci atau tidak? Ya, kalau seandainya dia mandi dalam keadaan dia suci dan mengetahui suci itu dengan dua cara, keluar lendir putih yang disebutkan tadi, yang kedua tidak keluar darah sama sekali dengan cara kita memasukkan kain ke dalam kemaluan perempuan, kemudian setelah itu keluarkan, tidak ada sama sekali bercak, bersih dan lembab, kering, artinya kering, tidak ada sama sekali darah, maka itu berarti suci. Kalau dia mandi dalam keadaan seperti ini, maka zuhur keluar lagi, berarti apa? Salat enggak? Hah? Tetap salat. Kenapa? Karena Ummu Athiyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kunna la na'udul qudrata ba'da tuhri syai'an." Kami tidak menganggap air yang kotor keluar setelah suci sama sekali. Bukan ukuran. Kalau seandainya keluar setelah suci, ya asalkan dia benar-benar yakin itu suci, maka tidak dianggap itu keluar. Jadi tetap apa? Sholat. Taib Ustaz, saya mandinya dalam perasaangkaan saya suci, ya, dan belum melihat dan juga belum memasukkan kepada kemaluan kain, maka pada saat itu lihat kebiasaan. Makanya kita penting tadi, kita tunjukkan yang pertama kali yang menunjukkan haid apa? Kebiasaan. Kalau memang hari itu sudah habis haid secara kebiasaan, maka darah yang keluar setelahnya berarti darah istihadhah. Paham ya? Baik. Ustaz, saya enggak punya kebiasaan, maka lari kepada apa? Hah? Warna darahnya. Yang zuhur keluar tadi warna darahnya apa? Kalau aswadu yu'raf atau yu'rif, maka pada saat itu darah haid. Kalau dia hitam, pekat atau bau menyengat, maka berarti dia darah haid. Kalau tidak berarti istihadhah. Nah, seperti itu selalu jawabannya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Kak Abdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan sedikit Ustaz, di salah satu poin yang dilarang bagi wanita haid adalah salah satunya adalah duduk di masjid. Ya. Atau berada di sekitar masjid. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, duduk di masjid maksudnya ya, kayak seperti ini, menghadiri majelis ilmu, ngajari TPA kalau di masjid. Tapi itu ingat Pak, Kak, itu termasuk daripada perbedaan pendapat. Yang saya lebih condong kepada pendapat membolehkan wanita haid duduk di masjid. Karena hadis yang kita baca tadi, yang saya baca tadi, bahwa seorang wanita haid tidak diperbolehkan untuk duduk di masjid dan juga seorang junub, maka itu hadisnya lemah. Jadi karena hadis lemah tidak bisa diamalkan dan tidak ada dalil lain yang melarangnya. Maka karena tidak ada dalil yang melarangnya yang sahih, maka asal hukum laki-laki dan perempuan boleh ke masjid, baik wanita suci ataupun wanita haid. Wallahu a'lam. Nah. Cuma bagi wanita, bagi ulama yang membolehkan wanita haid duduk di masjid, mereka mengatakan harus menjaga dirinya dari tercecernya darah tersebut. Pembicaraan ini mungkin akan sangat berarti ketika tidak ada pembalut. Sekarang sudah ada pembalut, jadi pembicaraan itu mungkin tidak terlalu berarti. Pembicaraan ini berarti ketika tidak ada pembalut, hanya ditutupi dengan kain ataupun hanya ditutupi dengan pakaian saja, maka harus dijaga dari tercecernya darah haid tersebut. Itu pun terjadi juga kalau seandainya pembalutnya tipis misalkan, ataupun darah haidnya keluar terlalu banyak, maka bisa tercecer juga. Maka salah satu syarat yang disebutkan oleh para ulama boleh wanita haid duduk di masjid karena tidak ada dalil yang melarangnya, maka dengan syarat menjaga darah tersebut agar tidak tercecer. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Wallahu a'lam. Nah, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ketika haid wanita tidak boleh memegang mushaf. Bagaimana kalau misalkan membaca Al-Qur'annya menggunakan gadget Ustaz? Seperti tablet atau smartphone. Iya. Ini permasalahan kontemporer, yaitu permasalahan kekinian yang dialami oleh wanita-wanita haid. Maka jawabannya, apabila gadget tersebut menampakkan mushaf, maka lebih baik dia tidak disentuh, meskipun dia sebenarnya bukan mushaf, dia adalah alat elektronik. Mushaf itu adalah yang berarti dari kata-kata shohuf, yaitu lembaran-lembaran. Itu yang dilarang. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang Qur'an, yaitu lembaran-lembarannya, kecuali orang yang suci. Dan tidak termasuk ke dalamnya adalah gadget-gadget elektronik. Akan tetapi, jika terjadi seperti itu, lebih baik dia tidak memegang. Ya, tidak memegang. Bahkan ada gadget di zaman sekarang yang tidak usah dipegang. Kalau seandainya ingin membalik, tinggal di atasnya, set. Set, saking canggihnya, subhanallah. Ini benar-benar menunjukkan kepada akhir zaman bahwa teknologi di puncak kecanggihan. Ya. Saya pengen ada teknologi ceramah-ceramah saya ditulis oleh mesin. Jadi enggak susah nulisnya. Karena kemarin ada orang yang izin, Ustaz boleh enggak mentranskrip ceramah? Silahkan, kalau seandainya bermanfaat. Dan itu dilakukan oleh para ulama, sekaliber Syekh Saleh Fauzan. Ceramah-ceramah beliau keluar. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymi, kitabnya yang saya bacakan, Fathil Dizalali Walikram Syarah Bulughul Maram, itu hasil ceramah. Ya, hasil ceramah yang beliau sampaikan seperti ini, ditranskrip satu-satu. Karena mungkin seorang ulama tidak sempat, karena ketika ingin pengajian harus murojaah, harus ini, harus baca sekian kitab, tidak sempat untuk menulis. Maka ada murid-murid yang memang untuk menuliskan seperti itu. Maka ada teknologi bagus itu, yang kita berbicara sudah tertulis. Abah Ulun di mana? Tertulis. Ini kan indah sekali. Ya, itu apa? Teknologi, kata orang Arab, teknologia fi muntahal aqsa. Dia puncak tertinggi di abad ini. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan, Bu. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini pertanyaan di luar materi, Ustaz ya. Ya. Berkenaan dengan puasa di bulan Al-Muharram ini. Adakah apa hukumnya puasa sehari setelah puasa Asyura? Apakah ada dalil yang sahih? Karena ini ada pendapat dari seorang ustazah itu, beliau juga berpaham salaf, mengatakan bahwa itu demi kehati-hatian katanya dibolehkan gitu, lebih baik puasa yang sehari setelah 10 Al-Muharram atau Asyura. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ketika kita kajian tematik, kajian umum tentang di balik bulan Allah Al-Muharram dan di balik hari Ashura, saya jelaskan itu. Cuma saya cuma menjelaskan, waktu itu tidak sempat menjelaskan tentang puasa sembilannya. Ya, di sini saya tambahkan bahwa urutan puasa Ashura sebagai berikut. Yang pertama, berpuasa tanggal 10 Muharram, Al-Muharram saja. Dan ini boleh. Dan ini boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa satu tahun. Tingkatan yang lebih baik yaitu berpuasa sehari sebelumnya. 9 dan 10. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram, para sahabatnya berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud." Wahai Rasulullah, dia adalah hari, tanggal 10 itu hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Kenapa kita ikut-ikutan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in ishtu ila qabil la asuman at-taswa." Kalau aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9. Para ulama bersepakat bahwa puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 9 atau tekad puasa beliau tanggal 9 itu untuk menyelisihi kaum Yahudi. Maka dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10. Dan di tahun ini hari Asyura kita bertepatan dengan tanggal 10 hari Jumat untuk Indonesia. Adapun di Saudi hari Sabtu. Ya, di Saudi hari Asyura-nya hari Sabtu sesuai dengan pengumuman dari pemerintah Arab Saudi. Baik, kita tanggal 10 hari Asyura bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2015. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Otomatis di sana terdapat dua anjuran. Berpuasa sebelum hari Asyura, yaitu tanggal 9-nya. Dan karena hari Jumat, maka kita berpuasa sebelumnya juga. Karena orang yang berpuasa sunnah hari Jumat, dia boleh berpuasa hari Jumat, puasa sunnah, asalkan berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Makruh orang berpuasa cuma hari Jumat saja. Paham ini? Baik. Itu tingkatan yang kedua, yang lebih baik. Ada yang lebih hati-hati, bukan dikatakan lebih baik, lebih hati-hati. Bagaimana? Dia berpuasa 9, 10, 11. Kenapa lebih hati-hati? Karena ditakutkan hitungan hari Asyura tidak sama. Seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Arab Saudi, bahwa hitungan Asyuranya tidak sama. Maka kalau kita berpuasa pada tanggal 23, ternyata baru tanggal 9, enggak kena kita. Kalau kita berpuasa tanggal 24, itu hari Sabtu, maka mudah-mudahan juga kena, baik hitungan secara Indonesia ataupun hitungan yang ada di Arab Saudi. Nah, ini sebab kenapa dianjurkan untuk berpuasa 9, 10, 11. Adapun hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Abbas, "Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu." Berpuasa sehari sebelum hari Asyura dan sehari setelah hari Asyura, maka hadisnya syadz. Hadis syadz itu adalah hadis yang sahih menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Maka tidak bisa diamalkan. Ya, tidak bisa diamalkan. Nah, itulah urutan-urutan puasa hari Asyura. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Silakan Ibu. Tidak ada? Cukup. Ya. Kan Ustaz, apakah kan tiap negara mempunyai ma'alah sendiri gitu Ustaz? Ini khilaf panjang di antara ulama. Wallahu alam, saya lebih condong kepada setiap negara mempunyai matla' sendiri, penglihatan tersendiri. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Arab Saudi. Karena penglihatan hilal sesuai dengan negara-negara sendiri. Dan itu yang terjadi di zaman salaf. Dalam hadis riwayat Muslim misalkan dari Quraib Abdullah bin Abbas, Quraib pergi ke dari Madinah ke kota Syam di awal-awal Ramadan. Di akhir Ramadan mereka dia pulang ke Madinah. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, "Di Syam kamu puasa hari apa?" "Wah, hari Jumat." Tapi kata Abdullah bin Abbas, "Kami di Madinah puasanya hari Sabtu. Dan kami akan terus sesuai dengan penglihatan kami." Kemudian Quraisy mengatakan, "Apakah engkau tidak cukup dengan penglihatan Syam? Karena di sana khalifah." "Enggak. Beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW." Nah, begitu kata beliau. Jadi setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Wallahu a'lam. Nah. Cukup. Ya. Alhamdulillah selesai kita kajian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.